Ini cerita orang-orang sombong lagi pada nongkrong. Gue baru beli sneakers limited edition nih. Tahu gak harganya? 1 jutaan. Lagi diskon. Wih. Hah? Lo sneakers? Jaket gue nih. Harganya 1 jutaan. Boleh. Kalau gue sih, kemarin baru borong skincare 1 jutaan. Keren. Sombong-sombong amat nih. Kalau lo? Kalau gue sih, baru beli mobil harga 1 jutaan kemarin. Hah? Beli mobil? Emangnya dapet? Ya, nggak percaya. Makanya, cobain beli mobil bekas berkualitas di OLX Autos yang TDP-nya mulai dari 1 jutaan. Pasti banyak garansinya. Cek aja di olxautos.co.id sekarang. OLX Autos.